Nah, yuk. Iya, kok itu jelas nih ya. Kendro Komodini. Sakit dah. Asli. Mama. Apa papa? Dilihat lagi. Kewer-kewer kayak ngono. Pengen cinta papa. Iki lah. Kau pun tak cewek, kau kau kau kau kau Yeah.